الحمد لله الحمد لله الذي علمنا أن دين الإسلام يدعو إلى تدهير القلوب من أخلاقها الخبيثة في نفسه الذي أكرمنا بتوحيده وجعلنا من خير عباده أحمده حمدا قادرا لحقه ضامنا لحكمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة تؤمن بها إقرارا وأشهد بها إعلانا وإصرارا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده القائم بحجته ورسوله الداعي إلى منهجه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تمسكوا بالعروة الوثقى من التوحيد واعبدوا للملك المجيد وتوكلوا على الله بالإسلام وهو الركن الشديد واعلموا أن تدبيركم بغير قدر الله لا يفيد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم ويا معشر المسلمين رحمكم الله marilah kita bersama-sama menambah rasa takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala usaha kita terutama kita harus benar-benar mengetahui serta mengerti akan cepatnya perputaran waktu dan masa dan sedikit sekali orang yang mengetahui harga waktu sehingga mereka tidak menggunakan sesuatu yang berguna dan berhikmah. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, Allah Taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahu al-'adzim. Artinya dan masing-masing orang yang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakan dan Allah tidak akan lupa dari segala amal mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memang agama Islam adalah agama yang sangat menganjurkan amal-amal manusia, yaitu apa yang disebut dalam bahasa kita perbuatan ibadah, bekerja, berjuang dan beramal dengan tetap memegang teguh iman dan takwa dimanapun ia berada, di masjid, di musalla, di rumah, di kantor, di pasar, di sawah, dan di mana tempat, tetap selalu membawa iman dan mematapkan iman di dalam hatinya, diucapkan dengan lesannya, dinyatakan dengan tingkah lakunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, wahai umatku, bekerjalah sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing. Aku pun juga bekerja. Ini adalah gambaran yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah di sana beliau adalah seorang pekerja yang tidak kenal lelah, di samping melakukan ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan dakwah Islamiyah, beliau tidak dindingnya bekerja selama masih hidup. Maka jelaslah terlihat gerak lagi hidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan giat bekerja sebagai utusan Allah, sebagai pedagang, sebagai petani, tetap beliau berusaha dengan giat penuh semangat dengan disertai tawakal kepada Allah. Dimanapun beliau menampakkan ajaran Islam dan tata susilanya dan peradabannya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Al-ayat shadaqallahu al-'azim. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Oleh karena itu Rasulullah menandaskan dalam hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab, ia mengatakan, aku telah mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum la tawakkaluna haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra ba'du khimasan wa taruhu bitanan." Rawah Tirmidzi. Artinya, seandainya kami bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, Allah akan memberi rizki kepadamu, burung pagi-pagi dalam lapar, sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa ya ma'syal muslimin rahimakumullah. Maka dengan itu ajaran Islam adalah membimbing dan melarang sifat putus asa, frustrasi, broken head karena tidak berhasil dalam usaha perdagangan. Jadi tidak sukses, yakni gagal dalam usaha berdagang, yakni gagal dalam menentukan sesuatu yang diharapkan, akhirnya ia patah harapan dan bertumpang dagu saja, yakni nganggur dengan penuh lamunan yang tiada habis-habisnya, dengan penuh kemalasan. Hal ini kalau terjadi, marilah kita cepat kembali dan tawakal kepada Allah. Fa insya Allah, di lain saat Allah akan mengabulkannya dengan sukses. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tayasu mir rawhillah, innahu la yayasu mir rawhillahi illal qaumul kafirun. Shadaqallahu alazim. Artinya, dan janganlah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafirin. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, secara fakta banyaklah yang terjadi sekarang, kejadian dan peristiwa yang terjadi orang yang putus asa karena keresahan hatinya, banyak hutang karena rentenir dan sebagainya, akhirnya bunuh diri, mengakhirinya dengan cara apapun yang mereka pergunakan, itu pun dilaknat oleh Allah wal iyadu billah. Jadi jelaslah, ajaran Islam adalah sangat penting dan menentukan dalam kehidupan manusia menuju kebahagiaan dan pembangunan yang abadi, dunia sampai di akhirat. Oleh sebab itu, iman dan tawakal tidak bisa dijiwai oleh manusia tanpa memperdalam, mengkaji dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah agama Islam, pengajian ilmiah agama, memasukkan pendidikan anak-anak mereka dalam pendidikan agama Islam di mana saja tempat, secara formal atau informal, yakni di tempat-tempat pengajian, majelis-majelis taklim, majelis kuliah agama Islam dan lain sebagainya. Kalau tidak, sesatlah mereka, terutama anak-anak mereka dalam kehidupannya. Jadi pendidikan agama Islam adalah sangat penting sekali dalam kelestarian kehidupan umat manusia, terutama generasi muda yang nantinya bisa berbakti kepada agama Islam, Musa, bangsa dan negara, serta berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, ya ma'syal muslimin rahimakumullah, sampai Rasulullah memberi tuntunan jika akan keluar dari rumahnya, beliau berdoa agar selamat dan lepas dari rasa takut dan ragu-ragu, yakni syakwa sangka. Allahumma inni a'udzubika an adullah au udalla au azillah au zalla au azlama au udlama au ajhala au jujhala alayya an ummi salama. Hadisun hasanun sahih. Artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari satu, sesat yang disesatkan, dua, dari berbuat salah dan disalahkan, tiga, menganiaya dan dianiaya, empat, bodoh dan dibodohkan atas dirimu. Hadis ini adalah hasan sahih. Kaum muslimin yang budiman rahimakumullah, dengan ini maka dengan mantap bahwa ajaran Islam ajalah yang benar-benar membawa kepada umat manusia yang seutuhnya menuju kebahagiaan yang konkret, sehingga terciptalah umat manusia, umat Islam sekarang ini, umat mayoritas di negara kita ini hampir dan lebih daripada 85%, dan di seluruh dunia kurang lebih sudah mencapai daripada miliaran jumlah umat Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Artinya ajaran Islam adalah tinggi dan tidak ada yang melebihinya. Islam adalah mengajarkan kepada umatnya agar saling hormat menghormati kepada sesamanya tanpa mengindahkan syariat yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab masih ada saat ini manusia yang menyulap menggerogoti ajaran Islam agar umat Islam itu cuma memakai namanya saja tanpa pengamalan dan iman. Contoh kaum Yahudi dalam faham komunisme dan lain-lainnya. Marilah kita tetap memantapkan tiada Tuhan melainkan Allah. Kita ucapkan nama Allah di mana saja kita berada. Kita ucapkan salam seperti tuntunan Rasulullah waktu bertemu resmi dan lainnya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hak kita dan inilah tandanya iman kita. Ingat pesan kepada Allah. Pertemuan resmi di pemerintahan kabupaten, kecamatan sampai tingkat lurah dan RW, sampaikanlah salam dengan lengkap. Maka itu adalah menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Rasulullah menyampaikan, ya ayuhan nas afsus salam wa atimu ta'am wa silur arham wa sallu billail wa nasu jiyam tadkhulul jannata bisalam, rawahu Tirmidzi. Artinya, wahai manusia, satu, sampaikan ucapan salam. Dua, hendaklah engkau suka memberikan makanan yakni kepada para fakir miskin dan lain-lainnya. Tiga, agar supaya suka menyambung salak family tanpa pandang bulu itu yang pangkat dan yang gagah, yang kaya dan yang miskin, yang lemah dan yang rendah. Empat, sholatlah di waktu malam, yaitu sholat tahajud di kala orang yang sedang tidur. Kalau demikian engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa ya ma'syar muslimin rahimakumullah. Sekianlah oleh khutbah ini, semoga ada manfaatnya bagi tiap salian dan semoga kita tetap diberi keteguhan iman dan tawakal kepada Allah dan dijauhkan orang-orang yang zalim, selamat di dunia sampai di akhirat, dan semoga amal kita peringatan maulud Nabi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan para habaib dan para kiai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semoga pembangunan masjid ini cepat selesai dengan ridha Allah, dan semoga kita diberi rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal bi khusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adzim wa naf'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وليس المسلمين المسلمات والمؤمنين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah jabbaril adim al-qahharil adim al-ghafaril rahim alladhi adu ma'antahidha bihil awam wa azzaf ala yudriku wa la yuram ahmaduhu ala ma jalla lana minan na'am wa jannibana minal isyan أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يفنى دون العدد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويا معشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وصلى بملائكة قدسه وأيا بالمؤمنين من عباده. فقال عز من قائل: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي ومن السادة الكرام وعن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين والظالمين المنافقين والعدوين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وأقاربنا وزوجنا تلاميذنا من أهل الخير والعلم ولا تجعلناهم من الدر وشر. اللهم اصلحنا أئمتنا وأمتنا ومن وليته من المسلمين شيئا من أمورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك والجنات إنك أولي حسنات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أجل لأسراء المسلمين فرجا عاجلا وسهل لهم من لدنك خلصا شاملا. اللهم حرق أسادنا وسدد سمول أعدائنا واغفر أهلنا وأموالنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وآتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مودي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك معصيتك واكفنا بفضلك من سواك. اللهم إنك ممن لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع نفس لا يسمع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.